Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Alhamdulillah para bapak dan para ibu, kaum muslimin, para pemirsa rahiman wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala pada pagi hari ini Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk menikmati hari-hari bulan Ramadan. Dan kita telah masuk ke hari yang ke-9. Dan semoga kita senantiasa ada peningkatan dan mengompliti hari kita dengan qiraatul Quran, dengan qiyamul lail, dengan sedekah, dengan banyak berzikir kepada Allah Ta'ala, banyak berdoa. Ini paling enggak yang mesti kita jadikan amalan rutin tiap hari. Bagaimana kita mewarnai dengan amal-amal itu sebanyak-banyaknya dengan kesempatan yang Allah berikan kepada kita sekalian. Kesibukan kita hendaknya jangan sampai memalingkan kita dari hal-hal di atas. Ibu-ibu bisa sambil masak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga yang ibu-ibu muda yang sedang momong juga bisa sambil berzikir kepada Allah atau menghafalkan Quran, atau dengan itu hafalan Qurannya. Kemudian bapak-bapak juga begitu, sambil kerja bisa berzikir kepada Allah Ta'ala, guna menyempatkan waktu khusus untuk itu membaca Al-Quran Al-Karim, kemudian sedikit banyak mengeluarkan sedekah harian seberapa kadarnya, berusaha untuk dia keluarkan, kemudian menjaga qiyamul lail. Mudah-mudahan dengan demikian Allah akan masukkan kita di antara hamba-hamba Allah yang Allah bebaskan dari neraka atau dimasukkan ke dalam jannah. Ini adalah janji Allah. Allah tiap malam memiliki hamba yang Allah bebaskan dari neraka. Bapak sekalian, pembahasan kita dari kitab Fadhailul Quran, kita masuk bab yang ke-9. Sebagaimana hari puasa kita. Bab yang ke-9 yaitu Al-Jafa Anil Quran. Bersikap kasar terhadap Al-Quran Al-Karim. Bersikap kasar terhadap Al-Quran Al-Karim. Tidak sopan terhadap Al-Quran Al-Karim. Apa maksudnya yaitu bersikap jafa terhadap Al-Quran Al-Karim itu? Mengambil dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Furqan ayat yang ke-30. Surat Al-Furqan ayat yang ke-30, di antaranya Allah menyebutkan tentang keluhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Allah Ta'ala. Keluhan Rasulullah sallam kepada Allah Ta'ala berkaitan dengan kaumnya yang berpaling dari Quran atau yang bersikap tak acuh dengan Al-Quran Al-Karim, bersikap kasar, jafa, meremehkan, melecehkan, bersikap kurang ajar terhadap Al-Quran Al-Karim. Apa kata Allah dalam ayat ini? Waqala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Berkata ar-rasul, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya rabb inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Semuanya kaumku telah menjadikan Al-Quran ini mahjura, barang yang dijauhkan, barang yang diboikot, yang dihindari, sehingga berusaha untuk menghindar dari Al-Quranul Karim. Bukan hanya menghindar dari Al-Quran ini dia tidak mau membacanya aja, tapi lebih umum, yang sifatnya lebih umum. Dan ini adalah hendaknya kita lihat diri kita dengan melihat penjelasan para ulama yang berkaitan dengan apa itu yang dimaksudkan dengan hajrul Quran. Al-Imam Ibn Kathir rahimahullah ta'ala, beliau dalam tafsirnya tentang ayat ini diantaranya mengatakan ucapan begini: وَذَلِكَ أَنَّ الْمُسْرِكِينَ كَانُوا لَا يَسْخَوْنَ لِلْقُرْآنِ وَلَا يَسْتَمِعُونَ. Yang demikian itu karena orang-orang musyrik dulu ketika Nabi membacakan Al-Quran Al-Karim, menyampaikan Al-Quran kepada orang musyrik itu, mereka tidak memperhatikan Al-Quran dan tidak mendengarkan Al-Quran. Tidak pasang telinga, tidak mendengarkan, tidak memperhatikan. Sedangkan kalau seorang mukmin itu, wa idza quri al-Qur'anu fastami'u lahu wa nasitu la'allakum turhamun. Kalau dibacakan Al-Qur'an kepada kalian, itu hendaknya didengarkan dan diperhatikan. Semoga Anda mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Al-Qur'an tidak kita perhatikan, sedangkan Al-Qur'an itu adalah kalam Allah. Ini kalam Allah taala. Kalau kita mengaku mencintai Allah SWT, pasti akan perhatikan perkataan yang kita cintai. Itu pasti. Gak mungkin orang yang mereka mencintai, kemudian kekasihnya berbicara, kemudian dia melengos gitu aja, gak perhatian, gak mungkin. Seorang mukmin, walladzina amanu asyaddu hubban lillah, seorang mukmin yang mereka sangat mencintai Allah SWT, pasti akan dia perhatian dengan Al-Quran Al-Karim. Apalagi Al-Quran, Allah turunkan dengan segala macam fungsi yang sangat banyak. Hudal linnas, wal bayinati wal furqan, syifa, rahmah. Al-Quran merupakan ini kitab petunjuk, menjelaskan penjelasan-penjelasan yang dibutuhkan, kemudian kitab yang akan membentuk karakter, ini memisahkan antara yang batil dengan yang hak, memisahkan antara jiwa muwahhid ahli tauhid dengan jiwa musyrikin, jiwa musyrik. Kemudian Al-Quran merupakan kitab yang penuh dengan rahmah, curahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran akan mengobati penyakit-penyakit manusia. Bagaimana kemudian seorang mukmin yang mencintai Allah kemudian dia berpaling dari Al-Qur'anul Karim? Enggak mungkin. Kalau orang musyrik memang mereka sudah begitu keadaannya itu. Kita jangan seperti orang musyrik. Orang musyrik itu mereka ketika ini ketika mereka ketika dibacakan Quran atau mereka mensikapi Quran yang dibacakan Nabi atau yang diajarkan Nabi, mereka tidak perhatian dan tidak mendengarkan sama sekali. Fakanu idza tuli 'alaihim al-Quran aktsarul lu'a aktsarul lahab wal kalam fi ghairihi hatta la yasma'unahu bihadza fahadha min hujranihi. Ketika mereka itu dibacakan Al-Quranul Karim, mereka ini kebanyakan yaitu memperbanyak atau ribut-ribut dan memperbanyak omongan. Mereka ribut sendiri dan memperbanyak omongan sehingga tidak mendengarkan Al-Quranul Karim. Dan sengaja, bahkan mereka yaitu menyewa para budak-budak itu untuk itu nyanyi, juga untuk nyanyi sehingga orang tertarik dengan nyanyian para budak kemudian berpaling di Al-Qur'anul Karim. Sebagaimana Allah katakan dalam ayat surat Luqman, "Wa minan nasi may yastari lahwal haditsi liyudhilla an sabilillah." Sebagian manusia mereka ada yang membeli lahwal hadits dalam rangka untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah Ta'ala. Lawal hadith, kata Ibn Mas'ud, ini al-ghina. Al-ghina, itu nyanyian. Sehingga, orang musyrik kafir itu, mereka biasa menyewa para budak untuk nyanyi. Dalam rangka untuk memalingkan dari Al-Quranul Karim. وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْ فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ. Apa kata Allah berkaitan dengan orang kafir? Berkata orang kafir, لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ, jangan sekali-kali kalian mendengarkan Al-Quran ini. وَالْغَوْ فِيهِ, dan buatlah kekacauan di dalam Al-Quran tersebut. Sehingga kegiatan mereka atau programnya orang kafir itu bagaimana cara memalingkan manusia dari Al-Quran. Jangan sampai telinganya itu dia mendengarkan Al-Quran. Maka telinganya dicekoi dengan segala macam, disibukkan untuk mendengarkan film sandiwara, kemudian jogetan, nyanyian, hiburan, sehingga telinganya itu penuh dengan barang-barang maksiat, sehingga sudah enggak bisa dimasuki Quran, blebek, sudah penuh, telinganya sudah penuh dengan ini kotoran-kotoran tersebut, sehingga dipenuhi dengan omongan, dipenuhi dengan suara-suara batil. Suara-suara batil, cerita picisan, kemudian yaitu hiburan, nyanyian-nyanyian cinta, monyet, kemudian ini barang-barang yang rusak sehingga masuk semuanya ke telinganya, sehingga sudah tidak lagi bisa menampung atau mendengarkan, atau tidak ada kerentak lagi mendengarkan Al-Quranul Karim. Ini adalah programnya orang-orang kafir untuk menghalangi manusia dari jalan Allah Ta'ala. Bukan mereka ini tidak berkorban, mereka berkorban, hartanya banyak untuk membuat program seperti itu. Allah sendiri yang katakan dalam Al-Quran, innalladzina kafaru yunfikuna amwalahum liyasuddu an sabilillah. Orang-orang kafir itu, mereka menginfakkan hartanya dalam rangka untuk atau membelanjakan hartanya, menganggarkan, membuat anggaran belanja yang tujuannya liyasuddu an sabilillah, dalam rangka untuk menghalangi manusia dari jalan Allah Ta'ala. Dalam rangka untuk menghalangi manusia dari jalan Allah SWT. Ini adalah apa yang mereka lakukan. Sehingga mereka punya anggaran besar untuk membesarkan orang-orang yang mereka bisa memalingkan dari Al-Quranul Karim. Penyanyi-penyanyi, rocker-rocker, hiburan-hiburan, kemudian film-film, sandiwara, kemudian segala macam yang pokoknya apapun yang bisa dipakai untuk memalingkan dari Quran akan disupport, akan dibiayai, berapapun dana yang dibutuhkan akan disiapkan. Ini adalah apa yang disebutkan Allah Ta'ala, dan kenyataannya pun bisa, kemudian bisa diperhatikan juga. Apakah begitu atau tidak, silakan Anda amati sendiri. Yang jelas begitulah diantara yang sampaikan Allah kepada ini kita. Mereka ini kalau dibacakan Al-Quran, mereka justru ribut sendiri, kemudian banyak omongan, kemudian sehingga mereka tidak mendengarkan, yaitu Al-Quran, fahadha min hujuranihim. Inilah yang disebut dengan memboikot Al-Quranul Karim diantaranya. Watarkul iman bih. Dan mereka itu meninggalkan iman, ini tidak beriman tentang kepada Al-Quran, ini termasuk yaitu memboikot Al-Quran yang dikeluhkan oleh Nabi SAW, sehingga semua kandungan isinya itu, ini sama sekali tidak menjadi sebuah keyakinan oleh mereka. Mereka dididik untuk hidup yaitu materialis, serba kebendaan, sehingga yang mereka percaya itu termasuk mereka tidak ini bisa berbicara tentang perkara gaib. Sehingga kalau ada orang bicara tentang perkara gaib, itu dia lecehkan, dia jadikan bahan olok-olok. Ibaratnya dia katakan sok sudah pengalaman, tahu ngelakoni segala macam, sehingga bisa cerita dengan penuh keyakinan. Kalau seorang mukmin bukan masalah sudah pengalaman atau enggak. Ya masuk kubur masuk pengalaman. Kemudian mati pengalaman, ya enggak ada orang yang mati hidup lagi. Dihidupkannya kembali berlanjut pada alam berikutnya, bukan kembali ke dunia. Kalau kemudian semuanya itu serba seperti itu, maka enggak ada bedanya orang kafir dan orang mukmin. Maka semuanya orang akan menjadi iman, akan beriman. Maka ada orang imannya itu tertolak, sudah terlambat ketika muncul tanda-tanda besar hari kiamat. Kemudian baru mereka beriman, sudah terlambat. Terlambat, dunia kita tempat menguji keimanan kita diantaranya itu. Kita menjadi orang-orang, termasuk orang kafir atau mukmin dengan ayat-ayat Allah SWT. Kalau nanti sudah mulai nampak tanda-tanda hari kiamat dan kemudian orang beriman, sudah terlambat, imannya sudah terlambat. Yang sebelumnya dia tidak pernah mau beriman kepada Allah SWT. Atau imannya sudah, kalau sudah masuk di kampung akhirat, sudah pengalaman, sudah lihat azab, sudah diazab, kemudian sudah lihat malaikat yang akan mengazab, baru kemudian mereka menyesal dan kemudian beriman, oh sudah terlambat. tidak membutuhkan, bukan tidak menuntut pengalaman, tapi yang adalah yang dituntut adalah keimanan. Bagaimana kita mengimani apa yang ini diajarkan oleh agama ini. Kemudian watarku tasdiqihi, demikian pula meninggalkan membenarkan isi kandungan Al-Qur'an. Ini sikap orang kafir musyrik, tidak membenarkan isi kandungannya. Ini juga termasuk min hujronihi. Ini termasuk pemboikotan mereka terhadap Al-Qur'anul Karim. Watarku tadabburihi wa tafuhu wa tafahumihi, ini juga yaitu termasuk hujran atau hajrul Qur'an adalah meninggalkan tadabbur, meninggalkan untuk memahami Al-Qur'anul Karim. Yaitu meninggalkan mendengarkan Al-Qur'an, meninggalkan mengimaninya, kemudian meninggalkan membenarkannya, meninggalkan untuk tadabbur. Wa tarkul amal bi wa imtithali awamirihi wa ijtinabi zawajirihi, termasuk hajrul Qur'an adalah meninggalkan beramal. Ini meninggalkan melakukan apa yang diperintahkan, meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Ini termasuk hijrah atau termasuk in hajrul Qur'an. Wal udul anhu ila ghairihi, kemudian berpaling dari Qur'an, kemudian condong kepada syair au qaulin au ghina'in au lahwin au kalamin au tariqatin ma'khudatin min ghairihi min ujrani. Termasuk berpalingnya dia di Qur'an, kemudian sibuk dengan syair, nyanyian-nyanyian. Telinganya itu kalau pas itu enggak dipakai, itu dipakai dengan nyanyian. Mau tidur dengarkan nyanyian, bangun tidur dengarkan nyanyian, kemudian sambil ngapain dengarkan nyanyian, sehingga nyanyiannya itu menjadi Qur'annya yang dia baca, dia dengar, dia nikmati. Sehingga itu adalah dikatakan para ulama syautu syaitan. Ini suaranya setan, sehingga dia menghiasi dengan Qur'annya setan. Itu dia, ini menjadi rutinitas yang dia dengarkan. Dia sibuk dengan syair, perkataan-perkataan atau cerita-cerita, nyanyian-nyanyian, kemudian barang-barang yang lahun. Yaitu adalah termasuk dia hijrah atau hajrul Qur'an. Yang kemudian kata beliau, fanas'alullah al-karim, al-manan, al-qadir, ala mayasha, ayukhlisana mimma yuskhituhu. Kita meminta kepada Allah SWT agar Allah yang maha pencurah nikmat, maha mampu mengendaki apapun yang dia inginkan, untuk betul-betul membebaskan, ayukhlisana mimma yuskhituhu, agar Allah membebaskan kita dari semua yang masuk di dalam kriteria hajrul Qur'an tersebut. Kemudian Allah itu wa yasta'miluna fima yurdihi, lalu Allah mempekerjakan kita ini, menggerakkan kita ini untuk melakukan apa yang di ridai oleh Allah SWT. Ini mempekerjakan kita, istilahnya kita diarahkan kepada hal yang taat, itu Allah menjadikan kita para pekerja-pekerja Allah Ta'ala. Dalam sebuah hadis dikatakan Nabi, itu idza aradallahu bi 'abdil khaira istamalahu. Kalau Allah SWT itu mengendaki kebaikan bagi hambanya, Allah akan mempekerjakan hamba itu. Para sahabat heran, ya Rasulullah kaifa yastamilu, ya Rasulullah bagaimana ini Allah mempekerjakan ini hambanya itu, bagaimana Allah mempekerjakan hambanya itu, kaifa yastamilu. Kata Nabi, liwafiku li amalin salih qabla mautihi, Allah akan menjadikan dia diberikan taufik amal salih sebelum ini kematiannya. Artinya dia akan digerakkan hatinya untuk beramal salih sebelum dia mengalami ajal, menemui ajalnya. Kita berdoa kepada Allah agar kita dijadikan dari menjadi bagian para pekerja Allah yang giat beramal melakukan apa yang diridai oleh Allah SWT, min khifzi kitabi wa fahmi wal qiyami bimuktadah ana al-lail wa asrafan nahar. Itu menjaga Qur'annya, memahaminya, atau menghafalkan Qur'annya, kemudian memahaminya, menegakkan kandungan isi ajarannya di setiap malam, setiap siang, ala wajhil ladzi yuhibbu wa yardah. ini sesuai dengan apa yang Allah cintai dan Allah ridhai. Innahu karimun wahab, sungguh Allah zat yang maha mulia lagi maha sang pemberi. Ini adalah penjelasan Al-Imam Ibnu Katsir berkaitan dengan makna hajjul Quran. Bagaimana yang dikatakan orang mereka itu Al-Quranul Karim. Sehingga Al-Imam Ibnu Qayyim ketika menerangkan tentang hakikat hajjul Quran, beliau menerangkan ada beberapa bentuk hajjul Quran. Ada beberapa macam ini hajjul Quran. Apa itu? Yang pertama, hajjul sima'i wal imani bih wal isqa'i ilaih. Yaitu dia tidak mau mendengarkan, tidak mau mengimani, tidak mau memperhatikan baik-baik dengan Quran itu. Ini adalah termasuk hajjul Quran. Sehingga telinganya itu enggak ada kerentek, hatinya enggak ada kerentek untuk mendengarkan Al-Quran. Sehingga telinganya dipasang baik-baik untuk ini mengimani dan memperhatikannya. Yang kedua, hajjul Quran adalah hajjul amal bih. Yaitu dia tidak mau mengamalkan Al-Qur'anul Karim. Dia tidak mau bersikap walukuf inda halali wa harami wa in qara'ahu amanah bih. Dia tidak mau mengamalkan isi kandungan Quran dan tidak mau bersikap atau berhenti pada halal haramnya. Dia enggak urusan dengan halal haram. Walaupun dia membaca dan mengimaninya. Kadang-kadang dia membaca Quran dan mengimani Quran, tetapi enggak mengamalkan. Enggak mengamalkan. Orang ahli maksiat, orang yang fasik, orang yang mereka yaitu durhaka kepada Allah Ta'ala, yang mereka baca Quran, mereka juga mengimaninya, tetapi mereka tidak beramal dengan isi kandungannya itu. Ini termasuk juga hajjul Quran. Walaupun dia membaca dan mengimaninya. Ini termasuk ini hajjul Quran. Kemudian yang ketiga kata beliau, hajjul tahkimi wa tahakum ilaih fi usuluddin wa furu'ihi wa i'tiqad wa i'tiqadi wa i'tiqadin anna la ifidul yaqin wa anna adillatahu lafziyah la tahsulul ilm. Kata beliau termasuk di antara hajjul Quran adalah ini hajjul tahkimi. Dia tidak mau berhukum dengan Quran dan tidak menjadikan Al-Qur'an sebagai hukum yang menghukumi apa yang dia ini lakukan di dunia ini, baik dalam perkara ini yang pokok usuluddin, perkara-perkara yang mendasar dalam agama atau furu'nya atau cabang-cabangnya, atau dia ini berkeyakinan wa'tiqadu annahu la yufidul yaqin, dan mereka berkeyakinan bahwasanya Quran itu tidak memberikan faedah keyakinan. Dalil-dalilnya itu lafziyah dan tidak menghasilkan ilmu. Ia hanya sekedar bacaan-bacaan saja. Tidak menjadikan sebuah keyakinan untuk dijadikan hukum dalam kehidupan dia. Yang keempat, termasuk hajjul Quran adalah hajjul tadabbur wa tafahum. Yaitu tidak mau untuk tadabbur, merenungi, memahami, sehingga dia betul-betul faham tentang apa yang dimaksudkan di setiap ayat tersebut. Ini termasuk ini hajjul Quran. Yang kelima kata beliau adalah hajjul istisfa wa tadawi bi fi jami amradil qulub wa wa'iha. Dia tidak mau berobat dengan Quran. Tidak mau dia berobat dengan Quran. Pada Quran adalah syifa dalam seluruh penyakit, baik penyakit hati khususnya, ini penyakit-penyakit hati, penyakit syirik, kufur, nifak, bid'ah, cinta maksiat, ini semuanya adalah penyakit hati. Orang mereka tidak mau berobat dengan Al-Quran untuk mengobati hatinya, malah dia mencari obat yang lainnya, stres, obatnya ke diskotik, kemudian nguntal pil koplo. Ini adalah berobat bukan dengan Al-Quran, atau dia stres, kemudian lihat hiburan-hiburan, ke tempat-tempat hiburan. Ini adalah termasuk berobat bukan dengan Al-Quran. Hendaknya seorang Muslim, dia berobat dengan Al-Quran Al-Karim. Lima hal ini termasuk di antara hajjul Quran. Kata Al-Imam Ibnu Qayyim, ini dia tidak mau mendengarkan, tidak mau mengamalkan, tidak mau berhukum dengannya, tidak mau memahaminya, tidak mau ini berobat dengan Al-Quran Al-Karim. Ini adalah termasuk di antara bentuk-bentuk orang mereka memboikot Al-Quranul Karim, Hajrul Quran. Kemudian yang kedua dibawakan hadis yang cukup panjang, akan kita ambil sebagiannya. Hadis ini adalah hadis yang panjang, tapi diantaranya berkaitan Al-Quranul Karim. Wan Samurah ibni Jundab radhiyallahu anhu qala. Dari Samurah bin Jundab radhiyallahu anhu qala. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakni mimma yaqthuru ay yaqula li ashabihi hal ra'a ahadun minkum min ru'ya. Kebanyakan Nabi banyak bertanya kepada para sahabat. Di antara yang sering Nabi tanyakan, di antara yang sering Nabi tanyakan kepada sahabat adalah, ada enggak di antara kalian yang mimpi? Yang ini mimpi. Qala, dia mengatakan para sahabat, beliau mengatakan, fayaqussu alihi masya'allah ayaqussa. Yang bermimpi enggaknya, dia menceritakan apa yang dia mimpikan itu. Kemudian wa innahu qala lana dzata qadatin, dan satu hari Nabi pun mengatakan kepada kami, innau atani al-laila atiyan wa innahuma ibta'athani wa innahuma qala li intaliq. Satu hari di suatu malam, yaitu mendatangi kepadaku, ada dua orang yang mendatangi kepadaku dan keduanya mengajakku ini pergi. Ayo berangkat. Kemudian wa inni intalaqtu ma'ahuma, aku pun kemudian berangkat bersama dengan kedua orang tersebut. Wa inna ataina ala rajulin mat. Wa idza akhar qa'imun alaihi bisakhra. Wa idza huwa yahwi bisakhra li ra'si fayasluhu ra'sahu. Fayatadah dahul hajaru hahuna, fayutbiul hajara fayakhuduhu falayarjiu ilaihi hatta yasiha ra'suhu kamakan. Fayab'alu bihi mislama fa'ala bi al-marratal ula. Aku diajak pergi bersama keduanya itu. Lalu di antara aku dapatkan adalah rajulun, ini orang yang mereka muttaji, laki orang, seorang laki-laki yang terlentang, tidur terlentang. Kemudian wa akhar qa'imun, ada lagi satu yang berdiri, satu terlentang, satu berdiri. Yang berdiri ini alaihi bisakhra, dia membawa batu, dia ngangkat batu. Fa idza huwa yahwi bisakhra li ra'si, kemudian oleh orang laki-laki ini, seorang yang berdiri tadi itu, lalu dikeperukkan ke kepalanya itu, sehingga pecalanya, kepalanya itu pecah berkeping-keping, kemudian batu itu ngelinding. Kemudian tadi mengejar batunya untuk mengambil lagi, dan batu yang tadi, batu yang ngelinding tadi, diambil lagi, kemudian dia pun kembali kepada orang tersebut, dan kepalanya telah utuh lagi, maka dia dikeperuk lagi begitu, terus begitu dilakukan terus menerus. Ini fenomena pertama. Orang yang mereka telentang, kemudian kepalanya dikeperuk oleh orang yang keperuk, di apa namanya, ditimpuk. Qala qultu lauma, aku katakan kepada kedua yang bawa kuduk, subhanallah, mahadani, ada apa dengan dua orang tersebut? Yang satu bawa batu, kemudian ngeperuk orang yang satunya lagi. Qala li yang talik. Keduanya mengatakan kepada aku, pergi, berjalan, berangkat. Fantalakna, fa'atayana ala rajulin mustalkin liqafahu. Wa idza akhar qa'imun alaihi bikallub min hadidin. Wa idza huwa ya'ti ahda shiqqi wajhihi fayusharshiru shirqahu ila qafah wa min akharahu ila qafah wa ainahu ila qafah. Kemudian aku pun dibawa lagi oleh kedua orang tersebut. sampai aku mendapatkan ada seorang yang yaitu gancu diletakkan di yaitu pojok mulutnya itu. Gancu diletakkan di pojok mulutnya itu. Kemudian gancu itu ditarik sampai ke yaitu tengkuknya itu. Jadi gancu diletakkan di sudut mulutnya, ditarik sampai ke tengkuknya, lalu dari lubang hidungnya ditarik ke tengkuknya juga, kemudian dari sudut matanya ditarik ke tengkuknya juga, kemudian pindah sisi yang lainnya ditarik seperti itu. Itu pemandangan yang ada, ini yang kedua yang dilihat oleh ini beliau. Sampai beliau ini katakan subhanallah mahadani. Masya Allah, apa sih dengan yang terjadi pada dua orang tersebut? Ing talik. Mari kita ini pergi-pergi, jalan lagi. Kemudian fa'ataina ala mithli at-tanur. Aku pun kemudian mendapatkan semisal tanur, tungku. Yang kemudian fa'idha fi laghatun wa aswatun. Lalu aku lihat di dalamnya itu ada suara enggak genang, wong-wong, campur-campur, kemudian suara-suara yang jelerit. Qala fang talakna fihi faida fihi rijalun wa nisaun urah. Lalu aku lihat ternyata di dalamnya itu laki-laki perempuan yang telanjang. Kemudian faidahum yatihim lahabun min asfalu minhum faida atahum dalikal lahab dawdaw. Ketika nyala api dari batu itu dinyalakan, maka mereka teriak-teriak. Maka aku katakan maula, siapa mereka itu? Yang keduanya pun katakan intalik, pergi-pergi, berjalan. Kemudian fang talakna fataina ala nahri asibtu annahu kana yaqul ahmar mithrul dam. Kami pun mendatangi sebuah sungai yang sungai ini ke sungai darah. Kemudian wa idza fin nahri rajulun sabihun yasbah wa idza ala shatti nahr rajulun qad jama'a indahu hijaratan katsira wa idza dhalika sabih yasbahu ma yasbah thumma yati dhalika alladhi qad jama'a indahu hijara fayafghara lahu fahu fayulqimuhu hajaran fayantalik yasbahu thumma yarji'u ilaihi kullama raja'a ilaihi yafsa'u lahu fahu fayulqimuhu hajaran qala qultu lahu ma hadani qala qala li intalik. Kemudian aku pun diajak lagi pergi. Aku kemudian mendapatkan seorang yang mereka sedang berenang di sungai darah. Di tepinya itu sudah ada orang yang mereka menyiapkan batu. Begitu dia sampai di pinggir, kemudian mulutnya itu dibuka, kemudian diloloi dengan ini batu tersebut, sampai dia kemudian berenang lagi, minggir lagi, diloloi lagi, terus sampai begitu. Maka kataku pada mereka itu, apa ada apa dengan dua orang itu? Yang satu sungai langit, kemudian diloloi lagi dengan batunya itu. Kemudian intalik berjalan. Ini adalah hadis yang panjang. Kemudian kita baca yang maksudnya siapa mereka itu. Kemudian diterangkan. Kudulauma, aku katakan pada dia itu, fa'inya karra itu mundulaila ajaban. Semenjak semalam aku melihat sesuatu yang sangat menakjubkan itu. Fama hadzala dira'aita? Apa sih yang engkau perlihatkan kepadaku? Siapa-siapa mereka itu? Kemudian dikatakan kepadanya, qala li, keduanya mengatakan padaku, amma inna sanukhbiruka. Sekarang aku akan khabarkan kepada engkau, amma rajul awal, adapun laki-laki yang pertama itu, alladzi ataita 'alai istilahu ra'suhu bil hajar fa innahu ar-rajul ya'khudhul qur'an fayarfudhuhu wa yanamu 'anil shalah al-maktubah. Orang yang pertama itu, ada orang yang dikeperuk kepalanya tadi, yang telentang, satunya bawa batu dikeperuk kepalanya itu, kemudian gelinding diambil, kemudian ternyata kepalanya yang berkeping-keping itu menjadi utuh lagi. Mereka itu siapa? Fa'innau rojul yahudul Qur'an. Ini adalah orang yang mereka itu membaca Qur'an, tapi mereka ini yaitu tidak mengamalkan isi kandungan Quran, dan mereka itu tidur tanpa sholat, tidak melakukan sholat yang wajib. Sehingga ya ini kepalanya dikeprok dengan batu tersebut, yang menunjukkan dia adalah dungu, orang yang dungu, yaitu bagaimana dungunya dia, ini baca Quran tapi tidak mengamalkan isi kandungan Quran, dan dia meninggalkan ini sholat. Adapun laki-laki yang mereka itu digancu, yaitu dari sudut mulutnya, dari lubang hidungnya, dari sudut matanya, itu semua itu adalah, yang mereka ini adalah orang yang fa'innau rajulu yaktu min baiti fayakdibul kadiba tablughul afaq. Mereka adalah laki-laki yang keluar rumahnya menebar kedustaan sampai ke seluruh penjuru. Apalagi di zaman kita ini, begitu Anda itu jempolnya atau jarinya ngetik, recrut, kemudian bisa sedunia menjadi berita dunia. Hitungan detik, hitungan menit sudah menjadi berita dunia. Kalau Anda tukang buat hoax, sehingga tukang dusta menyebar dusta sampai ke seluruh dunia. Ini orang kedua. Orang yang mereka menyebar kedustaan akan digancu itu sudut mulutnya, sudut hidungnya, apa lubang hidungnya, sudut matanya, kanan kiri akan digancu sampai ke tengkuknya itu, disuwek sampai ya ini ke tengkuknya itu. Kemudian yang ketiga, ammar rajul wan nisa al uraf alladzina fi misli bina itanur fa musunat wazawani. Adapun laki-laki dan perempuan yang telanjang di tungku itu, dia adalah para pezina laki-laki dan perempuan. Inilah orang-orang yang diingatkan oleh Allah Ta'ala. Kemudian orang mereka, orang yang itu ngelangi di sungai darah tadi, kemudian dia diloloh mulutnya setelah sampai di pinggir, mereka ini orang yang yaitu makan riba. Orang mereka fa'inau akilu riba fa'amar rajul alladhi atai ta'ali yasbahu finnahri wa yulqimu hajar fa'inau akilu riba. Adapun orang yang mereka itu ngelangi darah kemudian diloloh mulutnya dengan batu adalah pemakan riba. Para pemirsa, ini adalah apa yang disebutkan oleh ini Nabi SAW dalam mimpi beliau. Dan mimpi beliau adalah, mimpi adalah wahyu, adalah kebenaran. Sehingga hendaknya kita benar-benar berusaha untuk menata diri kita, mempersiapkan, jangan sampai kita mendapatkan suasana seperti itu kelak dari kiamat, karena kita diantaranya orang-orang yang tidak mengacuhkan ini Al-Quranul Karim. Hadisnya macam-macam ceritanya tadi, tapi diantaranya orang yang mereka dikeperuk kepalanya tadi itu, ada orang mereka mengambil Quran dan kemudian mereka tidak itu memanfaatkan Al-Quran dalam kehidupannya. Bapak sekalian, bersama Quran itu adalah membahagiakan, dan meninggalkan Quran memboikot Quran ada kesengsaraan. Orang-orang yang mereka itu meninggalkan Al-Quran, memboikot Al-Quranul Karim, sesungguhnya bagaimana mereka kita memboikot Al-Quranul Karim, sedangkan Al-Quran kitab yang akan membimbing kita ke jalan yang lurus. Orang yang mereka berpaling di Quran, Allah akan jadikan setan itu teman hidupnya. Orang memboikot Quran, setan akan jadikan teman hidupnya. Ini nuqayyid lahu syaitan fa huwa lahu qarin. Akan kami sertakan setan menjadi teman yang mendampingi dia, sehingga bisikannya bisikan setania. Kemudian orang mereka berpaling dari Quran, hidupnya akan sempit, sesak. Akan sesak. Wa man a'rada 'ani dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Barang siapa yang mereka itu berpaling dari petunjukku, dia akan mengalami kehidupan yang sempit, yang sesek. Bukan karena tidak punya materi, materi mungkin berlimpah ruah, tapi dadanya sesek atau sempit. Ini dia tidak berlapang dada, sesek, sempit. Ini adalah kehidupan yang menyesakkan karena jiwanya betul-betul dia tidak memiliki kelapangan karena tidak beriman kepada Allah dan tidak bisa mengembalikan perkaranya itu kepada Allah Ta'ala, karena dia tidak mempercayai dan tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak sekalian, begitulah diantara yang disebutkan oleh beliau dalam bab ini. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita diantara orang yang betul-betul perhatian dengan Al-Quranul Karim, dan jangan sampai kita menjadi orang yang melakukan hajrul Quran, memboikot Al-Quran dalam kehidupan kita ini. Dan kemudian kita diselamatkan dari berbagai macam ancaman-ancaman disebabkan karena kita tidak perhatian dengan Al-Quran Al-Karim. Demikian, semoga manfaat dan kita cukupkan bab ini sampai sini dulu. InsyaAllah kita lanjutkan pembahasan yang akan datang, yaitu pada bab berikutnya dari kitab Fadailul Quran, yaitu bab Maliptaqal Huda Min Ghairil Quran. Bab berikutnya insyaAllah, ini barang siapa yang mencari petunjuk kepada selain Al-Karim. Demikian, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.